السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، معاشر المسلمين، أيها الأخوة، رحمني ورحمكم الله. Jadi pada poin yang kedua adalah niat yang baik. Pertama, kita menjadikan niat itu ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Mencari ilmu, mengharapkan pahala dari Allah, dan tidak menginginkan salah satu daripada kesenangan dunia. Yang kedua, dalam rangka menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga, dalam rangka untuk mengangkat kebutuhan dari diri kita sendiri. Keempat, untuk mengangkat kebutuhan daripada yang selain kita. Yang kelima, dalam rangka membela dan membersihkan agama Allah Azza wa Jalla dari segala penyimpangan-penyimpangan, kebatilan-kebatilan atau yang semacamnya. Kemudian poin yang ketiga, qala salisan at-tadarru ila Allah taala wa su'aluhu at-tawfiq was-sadad, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dan memohon kepadanya at-tawfiq dan pembenaran, pelurusan Allah. Jadi yang ketiga adalah kita merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu dan selalu berdoa dan meminta kepada Allah semoga kita diberi taufik dan diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi seorang yang serius di dalam menuntut ilmu agama Allah, hendaknya dia banyak meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan hanya mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Hendaknya kita mulai untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah dan meminta kepada Allah. Tidak ada ilmu yang mustahil, yang tidak mungkin atau tidak bisa kita capai jikalau seandainya Allah Azza wa Jalla telah memperkenankannya untuk kita. Kita butuh doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajari di dalam Al-Quran, di dalam surah Taha ayat 114, Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman, katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah azza wa jalla untuk ditambah harta dari harta-harta dunia, kesenangan daripada kesenangan-kesenangan dunia. Tapi dalam perkara ilmu turun ayat wa qur rabbi zidni, katakanlah wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditambah oleh Allah Azza wa Jalla ilmu tentang agamanya. Juga Allah kisahkan mengenai ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83, Allah mengatakan, "Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Wahai Rabbku, berikan kepadaku pengetahuan tentang hukum, yakni tentang hukum mengenai agama. Wa alhiqni bis-shalihin, dan sertakan aku bersama orang-orang yang saleh. Nah, maka bagi seorang yang serius di dalam menuntut ilmu agama Allah, banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, belajar dan doa. Belajar dan doa, belajar dan doa. Niscaya akan dimudahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pelajaran tadi siang, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan bagi Abdullah bin Abbas dengan doanya yang ma'ruf, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia pemahaman tentang agamamu, fahamkan dia tentang agamamu, dan ajari dia tentang tafsir Al-Qur'an. Dan Allah benarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan keberkatannya dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini luar biasa. Dia anak kecil tapi semangatnya dalam menuntut ilmu mengalahkan yang lain. Dikisahkan, diriwayatkan tentang bagaimana perjuangan Ibnu Abbas di dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas ini peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengajak seorang pemuda Anfal untuk mendatangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Ya. Mari kita mencari riwayat-riwayat tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Abdullah bin Abbas ini termasuk min shighar sahabat. Min shighar sahabat, dari sahabat yang kecil. Jadi di sana ada istilah kibar sahabat, shighar sahabat. Kibar sahabat, sahabat yang besar, yaitu orang-orang yang lama bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sahabat-sahabat tua, para pemuka di dalam Islam. Ya, sahabat-sahabat pendahulu di dalam Islam. Nah, sedangkan Abdullah bin Abbas bukan termasuk dari golongan mereka. Beliau ini termasuk min shighar sahabat. Shighar sahabat adalah orang-orang yang sebentar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin terlambat masuk Islamnya? Atau karena dia masih kecil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, sehingga dia sebentar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Dia hanya sebentar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia waktu itu masih anak kecil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah bin Abbas ini mengajak seorang pemuda Anshar untuk mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ashabah radhiyallahu anhu. Tapi jawaban pemuda Anshar ini, siapa yang membutuhkanmu? Siapa yang memerlukanmu sehingga engkau bersemangat untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka para sahabat itu masih banyak. Ya. Di sana ada ulama sahabat, kibar sahabat. Ya. Orang-orang lama di dalam Islam, para pendahulu di dalam Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Siapa yang butuh kepada mereka? Maka pemuda Anshar ini menolak. Tapi Abdullah bin Abbas tidak peduli. Jika dia mengajak pemuda Anshar ini dan pemuda Anshar ini tidak mau, maka Abdullah bin Abbas dengan kegigihannya dia mendatangi satu persatu rumah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari al-hadis. Ya, ini Abdullah bin Abbas. Kemudian sampai dikisahkan, disebutkan bagaimana Abdullah bin Abbas mau mendatangi rumah sebagian sahabat sampai tertidur di depan pintu rumah. Ketika sahabat ini keluar melihat Abdullah bin Abbas di depan pintunya, dia terkejut. Dan dia menanyakan kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jikalau seandainya engkau mengirim orang ke tempatku, ya, dan engkau menyuruh aku datang ke rumahmu, aku akan datang. Dan aku akan sampaikan langsung hadis itu kepadamu. Ya. Tapi Abdullah bin Abbas tidak demikian. Dia tidak mau seperti itu. Dia mau bahwa dia menghormati ilmu, dia datang kepada ilmu. Disinilah terkenal ucapan Abdullah bin Abbas. Al-ilmu maza? Apa ini? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini jawaban Abdullah bin Abbas kepada sahabat itu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Yu'ta ilaihi wala ya'ti. Ilmu itu didatangi ke tempatnya, bukan dia yang mendatangi. Makanya Abdullah bin Abbas tidak mau memanggil sahabat itu. Ya, walaupun sebenarnya sahabat itu kalau diminta oleh Abdullah bin Abbas datang ke rumahnya untuk menyampaikan al-hadis, dia akan datang. Karena menghormati Abdullah bin Abbas sebagai anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak melakukannya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya, cuman kalau kita terapkan di masa ini muskil. Ya, didatangi saja belum tentu mau belajar. Belum tentu mau hadir kajian, belum tentu mau mendengarkan. Bagaimana kalau diterapkan prinsip al-ilmu yu'ta wa la ya'ti? Memang masa itu adalah masa keemasan Islam. Masa kemuliaan ilmu. Di mana kaum muslimin ya, menjadikan ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka sangat menghormati para ulama. Ya, memang masa itu adalah masa keemasan Islam, beda dengan masa kita. Sehingga kalau dikatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, memang terjadi dan diterapkan oleh mereka. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ya, tapi kalau sekarang ini diterapkan, subhan. Kan gitu. Nah, barakallahu fiik. Al-muhim ini Abdullah bin Abbas. Ya, sampai kemudian ya, meninggallah para sahabat-sahabat yang besar ini. Para pendahulu Islam. Para ulama sahabat meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, ya, meninggal Ali, meninggal Abu Musa, meninggal Huzaifah, meninggal Mu'ad, meninggal orang-orang besar ini. Nah, kalau mereka sudah meninggal, siapa sekarang yang akan jadi rujukan? Ya, tidak mungkin kaum muslimin akan bertanya kepada orang-orang yang telah meninggal ini. Ya, datang ke kuburan yang minta fatwa itu tidak mungkin. Kecuali orang yang meyakini khurafat saja. Nah, maka ketika para ulama sahabat, kibar sahabat ini meninggal, maka ilmu itu berporos kepada sahabat-sahabat yang tadi tidak dianggap dan dipandang sebelah mata. Makanya disebutkan salah satu ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau menyatakan kuntum sigharul qaum wastakununa badan kibarul qaum. Dahulu kalian adalah orang-orang kecil, tapi lihat ya, kalian akan menjadi orang-orang besar. Karena masa ini akan berputar, generasi akan berganti. Meninggal orang-orang tua, meninggal orang-orang yang pendahulu, meninggal para ulama, siapa yang akan menggantikan? Para murid-muridnya, orang-orang yang belajar kepadanya, orang-orang yang tadi belajar alif, ba, ta, belajar hafal Al-Quran dari kulang di Rabbil Nas, kulang di Rabbil Falak. Ya. Mereka yang akan menggantikan. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah datang masa Abdullah bin Abbas, ternyata beliau menjadi ulama yang besar di kalangan kaum muslimin, ahli tafsir, ya, faqih, ya, semua fatwa atau fatwa pada waktu itu berporos kepada salah satunya terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka pada saat itulah pemuda Ansar tadi memahami kesalahannya di dalam penilaiannya terhadap Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, wallahi hadzal fata kana aqal minni. Kata dia, demi Allah, orang ini memang dahulu lebih cerdas daripada aku. Kenapa? Karena pemuda Ansar ini diajak untuk mencari hadis-hadis Nabi. Dia mengatakan, siapa yang butuh kepadamu? Iya, pada waktu itu. Tapi kalau para ulama sahabat, baru sahabat yang telah meninggal, kepada siapa manusia akan mencari ilmu? Kepada orang-orang kecil ini tadi, yang mengumpulkan ilmu, mencicil ilmu sedikit demi sedikit. Nah, syahid bahwa Abdullah bin Abbas yang mendapatkan ilmu dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara usaha yang kita lakukan adalah mempelajari ilmu dan disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kata beliau, "Wala yazalu ulama'u 'ala hadza yatadarru'una ila Allah wa yas'alunahu al-'ilm." Senantiasa para ulama mereka merendahkan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah ilmu. Fahada syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yadhhabu ila al-masajid wa yasjudu lillah wa yas'aluhu fa yaqulu ya mu'allima Ibrahim 'allimni wa ya mufhima Sulaiman fahhimni fastajaba lahu du'a'a hatta qala Ibnu Daqiq al-'Ayn anhu qad jama'a Allahu lahu al-'ilm hatta ka'annahu bayna 'aynayhi ya'khudhu ma yasha' wa yatruku ma yasha'. Kata beliau, coba lihat kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini. Beliau pergi ke masjid-masjid, beliau sujud kepada Allah, beliau mohon kepada Allah, beliau meminta, wahai zat yang telah mengajari Ibrahim, ajari aku. Wahai zat yang telah memahamkan Sulaiman, maka fahamkanlah aku. Ya, ini orang selevel Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, membutuhkan doa. Ya. Sehingga jangan kita hanya bersandar kepada kecerdasan kita. Ilmu agama itu tidak semata-mata mengandalkan kecerdasan, tapi taufik min Allah Azza wa Jalla. Ya. Adanya bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah. Maka Allah mengabulkan doa beliau. Sampai dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-'Ilm rahimahullah, "Qad jama'a Allahu lahu al-'ilm." Ya. Allah telah mengumpulkan pada diri Syekhul Islam ini ilmu. Hatta ka'annahu baina 'ainayn, seolah-olah semua bidang ilmu itu berada di hadapan matanya. Ya'khudhu ma yasha'u wa yatruku ma yasha'. Dia bisa mengambil apa yang dia kehendaki dan dia bisa meninggalkan apa yang dia kehendaki. Ma'ruf ya, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguasai berbagai cabang ilmu. Kalau beliau sudah berbicara tentang masalah lughah bahasa, seolah-olah beliau adalah orang yang paling pakar dalam bahasa. Itu Syekhul Islam. Kalau bicara tentang masalah akidah, seolah-olah beliau adalah ahlinya. Tidak ada yang lebih pintar dari beliau dalam hal akidah dari kalangan para ulama. Demikian pula dalam bab fikih, demikian pula dalam bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Ya. Sampai kemudian beliau pun meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu falsafah. Ya, setelah beliau punya bekal ilmu din yang cukup, ilmu falsafah yang sangat berbahaya, ya, ilmu yang diharamkan oleh para ulama untuk mempelajarinya, karena akan mendatangkan kebingungan kepada seseorang di dalam mempelajari dan memahami agamanya. Ya, ilmu falsafah yang difatwakan oleh para ulama, barang siapa yang mempelajarinya maka dia akan disiksa, akan dihukum. Ya. Bahkan sebagian mereka seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah berfatwa bahwa orang yang mempelajari falsafah adalah dia dipukul dengan sendal dan dibawa keliling ke berbagai kabilah. Ya. Bahkan sebagian mereka menyatakan man talabal kalam tazallaq, barang siapa yang mempelajari ilmu falsafah maka dia menjadi orang zindiq. Apa artinya zindiq? Munafik. Ya. Syekhul Islam mempelajarinya bukan dalam rangka untuk menjadikannya sebagai bekal pengetahuan, ya, sebagai modal untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla, dalam rangka membantah falsafah dengan falsafah. Ya. Syekhul Islam ingin membuktikan bahwa falsafah ini adalah jelek. Ya, dan itu terbukti, beliau menulis kitab sebanyak 12 jilid tebal, besar. Ya, yang beliau beri judul dengan judul Dar'u Ta'arudi An-Nakli Bil'Akli. Ta'arudi Al-Akli Wal-Nakli. Membantah adanya pertentangan antara Al-Quran wal-Hadis dengan akal. Dalam 12 jilid atau lebih. Dan buku ini isinya membantah kaum Al-Falasifah dengan segala kesesatan-kesesatan mereka. Dan sampai saat ini Al-Falasifah tidak mampu membantahnya. Itu Syaikhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya. Cuma dikatakan oleh muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tatkala beliau berbicara tentang biografi Syaikhul Islam, beliau mengatakan, kami menyaksikan hilangnya sinar wajah yang dahulu pernah kami lihat pada Syaikhul Islam bin Taimiyah rahimahullah setelah beliau mempelajari al-falsafah. Ini Syaikhul Islam. Ya. Ada pengaruh dari mempelajari falsafah. Walaupun niatnya membantah al-falsafah dengan ilmu mereka sendiri, dengan teori mereka sendiri. Nah, ala kulli hal, ya, Syaikhul Islam yang seperti ini disebutkan oleh Syekh bahwa beliau sering sekali pergi ke masjid-masjid. Ya. Apa yang beliau lakukan? Sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, doa, minta supaya diajari oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Pernahkah kita melakukan seperti ini? Ini adalah contohan dari para ulama. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Syaikhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Nah, beliau ini kalau merasa mentok, sulit di dalam memahami suatu permasalahan, maka beliau akan bertugas untuk beribadah kepada Allah dan mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tumpulnya pemahaman dan pemikiran dan mentoknya seseorang di dalam mendapatkan ilmu itu karena dosa. Beliau banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fi. Ini yang dilakukan oleh Syaikhul Islam bin Taimiyah. Dan masih banyak riwayat-riwayat para ulama kita di mana mereka melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah dalam menuntut ilmu. Yang keempat yaitu salahul qalb. Ya. Salahul qalb. Punya hati yang baik. Punya hati yang baik. Nah, kalau tadi yang kedua adalah niat yang baik, tatkala kita berangkat untuk mempelajari ilmu itu niat kita harus baik. Seperti yang telah disebutkan. Nah, yang keempat kita punya hati yang baik. Artinya apa? Hati kita ini harus hati yang bersih. Jangan hati yang berlumuran dengan dosa di dalam mempelajari ilmu. Nah, karena hati itu adalah wi'a'ul 'ilm, tempat ditampungnya ilmu. Ya. Apabila hati itu baik, maka dia akan menyimpan ilmu dan bisa menjaga ilmu. Kalau hati itu rusak, maka dia akan menyia-nyiakan dan menghilangkan ilmu. Nah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalb." Dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baik seluruh jasad yang lainnya, kalau dia rusak maka rusaklah seluruh jasad yang lainnya, yaitu al-qalb, ya, kalbu atau hati. Nah, bagaimana kita memperbaiki hati kita supaya ilmu itu masuk ke dalam hati kita, terjaga, tersimpan di dalam hati kita, tidak gampang hilang, tidak gampang lupa, tidak gampang lenyap. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita melepaskan dari hati kita segala penyakit-penyakit hati. Jadikan hati kita adalah hati yang baik, yang bersih, yang suci. Karena ilmu Allah ini adalah ilmu yang suci. Supaya ilmu ini membawa keberkatan kepada kita, selamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti, jadikan hati kita hati yang bersih sehingga dia mampu menampung ilmu yang suci. Nah, bagaimana hati yang bersih itu, hati yang baik itu adalah Hati yang suci, hati yang baik adalah hati yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pentingnya kenapa kita mulai di dalam kita belajar itu untuk mempelajari ilmu al-aqidah. Supaya kita kenal dulu dengan Allah. Sehingga kita bisa membersihkan hati kita dan mensucikan jiwa kita. Satu hal yang keliru di mana sebagian dari penuntut ilmu belum apa-apa dia sudah kepingin lompat-lompat belajarnya itu yang kelihatan wah. Kalau diajak belajar akidah agak sedikit ogah-ogahan. Belajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu arba' kitabut tauhid, dia merasa kurang perhatian. Tapi kalau dia mendengar pelajaran misalnya ilmu mustalah, usul fikih, ya, ilmu bahasa dan sebagainya, dia bersemangat. Seolah-olah itulah ilmu. Padahal semuanya adalah ilmu alat. Ilmu mustalah, ya, ilmu qawaid fikih, qawaid tafsir, dan yang lainnya itu adalah ilmu alat. Ilmu yang paling wajib, ilmu yang sangat inti di dalam Islam adalah ilmu tauhid, ilmu al-aqidah. Makanya orang yang ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang berlimpah, ilmu yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, dia mulai dengan ilmu tauhid. Supaya hatinya bersih, dia dekat dengan Allah, dia kenal sama Allah. Di antara ilmu tauhid yang harus dia pelajari ilmu tentang al-asma wa sifat. Kamu kalau tidak kenal Allah, kamu tidak akan bisa cinta sama Allah. Hatimu tidak akan bersih kalau kamu tidak tahu siapa Allah Azza wa Jalla. Nah, ibarat dalam pepatah, ya, tidak kenal maka tidak sayang. Ya, orang kenal saja belum tentu sayang, apalagi tidak kenal. Ya, ini sama makhluk, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Baik. Ya. Jadi kata beliau, salahul qalb, kesucian hati, kebaikan hati itu adalah dengan mengenal Allah melalui namanya dan sifatnya. Ya. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, demikian pula kebaikan hati itu dengan tafakkur fi makhluqatihi wa ayat. Ya. Berpikir tentang makhluk-makhluk Allah dan ayat. Ya. Salah satu cara untuk membersihkan hati dan jiwa, jadikan waktu khusus di mana kita berpikir tentang kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Berpikir tentang nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah dan kemahakuasaannya di alam. At-tafakkur fillah. Ya, bukan mengenai bagaimana zatnya yang tidak mampu kita tangkap, ya, karena kedangkalan ilmu kita dan tidak diberitakan oleh Allah, tapi memikirkan bagaimana kebesaran-kebesaran Allah Azza wa Jalla. Terutama di saat-saat di mana hati kita itu masih kosong dari berbagai kesibukan dan kepenatan dunia. Kapan itu? Ba'da Isya, ya. Ba'da Isya saatnya istirahat. Semuanya sudah ngantuk, capek dan penat dengan kesibukan dunia. Kapan waktunya? Hah? Ba'da Fajr. Ya. Ba'da Fajr. Itu di saat di mana hati kita masih kosong dari berbagai kesibukan dunia karena kita belum masuk ke dalam aktivitas kita. Jadikan waktu saat ini kita mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawah Al-Qur'an, atau jadikan waktu di mana kita hanya berpikir tentang kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Kita berpikir bagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, sehingga bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Atau kita memikirkan bagaimana musibah yang baru saja menimpa kita atau mungkin saudara kita atau mungkin umat kita, sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah dan kemahakuasaannya. Ini at-tafakkur, sehingga hati kita bersih dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita mampu menyediakan waktu untuk berpikir tentang dunia kita, kenapa kita tidak mampu menyediakan waktu untuk berpikir tentang Allah dan kemahakuasaannya? Ya. Terkadang kita sering termenung memikirkan urusan dunia kita. Konsen ya Allah. Kenapa usaha saya gagal terus? misalnya, atau berpikir waduh ini bulan ini tunggakan sudah numpuk dan sebagainya dan sebagainya, ya. Sampai orang lewat pun kita tidak tahu. Nah, coba jadikan waktu-waktu khusus di mana kita mendekatkan diri kepada Allah dan berpikir tentang Allah Azza wa Jalla serta kemahakuasaan-Nya. Ya. Demikian pula dengan tadabburul Qur'an al-Azim. Saya sebutkan bahwa di antara waktu yang baik untuk kita berpikir tentang kemahakuasaan Allah, tentang namanya, sifatnya dan perbuatannya adalah di waktu as-sahur. Ya, sepertiga malam terakhir. Di mana manusia masih terlelap tidur, kita bangun, kita salatul lail, kita tahajud, kita qiraatul Quran, kita memikirkan tentang nama-nama Allah dan sifatnya, kita berpikir tentang kemahakuasaan Allah, kita mentadabburi Al-Quran, ya, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang paling berhak melakukan ini adalah para penuntut ilmu, orang yang serius dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kalau memang ingin dia mendapatkan ilmu yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia lebih serius dalam mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati dan jiwa. Di waktu-waktu sepertiga malam ini adalah waktu ibadah. Kenapa dia tidak mendekatkan diri kepada Allah? Dia melaksanakan salat malam. Kalau antum ingin merasakan nikmatul ibadah pada saat-saat, pernahkah kita namun sepertiga malam ya, dengan keimanan yang penuh kita ambil air wudu, kita sholat mendekatkan diri kepada Allah? Pernahkah kita merasa bagaimana mengalirkan air mata menangis karena takut sama Allah, mentadabburi Al-Quran sampai meneteskan air mata? Ya, nikmatul ibadah itu kita merasakan kedekatan diri yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini. Nah, hati yang bersih seperti ini, ya, dengan banyaknya kita ibadah kepada Allah, memikirkan tentang nama dan sifatnya, bertadabbur tentang Al-Quran, ya, ini membuat hati kita itu peka pada kebenaran. Ya. Bukan peka ya, kalau peka itu lain lagi, tapi peka pada kebenaran. Ya. Sensitif kepada ilmu, artinya dia gampang menangkap ilmu. Kenapa? Karena tempat yang tersedia itu tempat yang bersih. Hati yang dekat dengan Allah, bukan hati yang berlumuran dosa. Maka dia siap menampung ilmu. Sehingga kalau kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam memahami ilmu, di dalam menangkap ilmu, coba lakukan ini. Bersihkan hati kita. Dekatkan diri kepada Allah. Tundukkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Perbanyak mentadabburi Al-Quran Al-Azim, membaca Al-Quran, berpikir tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemahakuasaan Allah. Demikian pula kata beliau, yakunu kadzalik bi kathratis sujud wa qiyamil lail, banyak sujud dan qiyamul lail. Ya. Kita akan diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu di mana kita dimudahkan untuk mempelajari agama Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kita jangan hanya sekedar mengeluh, oh saya tidak mampu, saya tidak bisa. Kamu tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya? Atau kamu masih memiliki hati yang berlumuran dengan dosa. Nah, oleh karena itu, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini tariqa atau cara untuk hati itu bisa menampung ilmu. Kemudian kata beliau, hendaknya dia menghindari mufsidatul qalb wa amradih. Ya. Pengrusak-pengrusak hati dan penyakit-penyakit hati. Fa innaha in wujidatil qalbi fa innahu la yastati'u hamlal 'ilm. Karena penyakit-penyakit hati itu kalau didapatkan di dalam hati, dia tidak akan mampu membawa ilmu. Ya, penyakit hati itu akan disebutkan nanti oleh beliau. Wa in hamalahu la yastati'u. Kalau seandainya dia bisa menampung ilmu tapi dia tidak memahami ilmu yang dia tampung. Bisa menghafal tapi tidak mampu. Ya. Ada orang yang seperti itu. Dia bisa gampang menangkap, mempelajari, ya, menghafal ilmu tapi dia tidak paham ilmu. Ilmu itu tidak mendatangkan fikih kepadanya. Nah, Barakallahu fiik. Kenapa? Karena hatinya punya penyakit, hatinya punya pemrusak yang membuatnya tidak mampu untuk menampung ilmu dengan baik. Allah menyatakan tentang orang-orang munafik, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang mereka tidak bisa memahami dengannya. Ini hati-hatinya orang munafik. Ya, kalau hati kita tidak bisa menampung dan memahami ilmu, berarti di dalam hati kita ada keserupaan dengan hati-hati orang munafik. Artinya ada penyakit di dalam hati kita. Ya. Maka hendaknya kita cepat bertaubat kepada Allah. Ya. Hilangkan penyakit-penyakit hati yang akan disebutkan oleh beliau. Ya. Dan dekatkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sucikan dia dengan banyak ibadah, mentadabburi Al-Quran, banyak sujud, qiyamul lail, dan sebagainya. Kata beliau, wa amradul qulubi naw'an. Penyakit hati itu ada dua. Syahwat wa syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu adalah sesuatu yang mencocoki hati dan jiwa kita dari kesenangan-kesenangan dunia. Kata beliau, fasyahawatu kahubbid dunya wa maladzatiha. Syahwat itu seperti mati cinta kepada dunia dan kelezatan-kelezatan dunia. Wal insyighali biha, dan masih mau tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Itu penyakit hati. Kalau kita masih berpikir bagaimana dunia kita, sudah tidak usah berharap kamu untuk mencari ilmu dengan baik. Enggak akan bisa. Ya. Baru mau buka Al-Quran teringat utang orang. Enggak jadi akhirnya. Baru mau hadir kajian teringat pesanan orang. Enggak jadi hadir. Kan gitu. Orang yang ingin serius di dalam mempelajari ilmu agama Allah, tinggalkan kesibukan dunia. Ya, hatinya harus kosong dari berbagai kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Apalagi kecintaan kepada dunia dan kelezatan-kelezatan dunia. Kalau hatinya masih terperangkap dengan berbagai kesibukan dunia, dengan berbagai kelezatan dunia, kalau ya, dia dikhawatirkan tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Jadi masalah kita yang menghalangi kita untuk belajar dengan baik itu ada pada diri kita sendiri. Ilmu Allah itu pada hakikatnya mudah. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir? Kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil peringatan? Ilmu Allah itu mudah, ringan. Ya. Yang mustilah adalah dari kita sendiri. Ya. Kita punya penghalang-penghalang yang menjauhkan kita daripada ilmu Allah. Ya. Demikian pula kata beliau, seperti hubbus suwar al-muharram, mencintai gambar-gambar yang diharamkan, masih suka nonton. Ya. Menyaksikan film ini, film itu. Ya. Menyaksikan gambar ini, gambar itu. Ya. Ya. Ini susah. Untuk mendapatkan ilmu dengan baik. Karena yang namanya cahaya tidak bisa dikumpulkan dengan kegelapan. Inilah yang diistilahkan dengan al-mutanaqid. Suatu yang berlawanan. Suatu yang berlawanan itu tidak mungkin dikumpulkan. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, an-naqidan la yastamian. Dua yang berlawanan tidak akan mungkin dikumpulkan. Mungkinkah kita mengumpulkan antara hitam dengan putih? Mungkin? Tidak. Malam dengan siang? Tidak. Demikian pula antara ilmu dengan syahwat di dunia. Ya. Ini an-naqidan la yastamian. Dua yang berlawanan tidak akan bertemu. Ya. Demikian pula dengan sima'il muharramat minal aswati wal majani wal zina. Mendengarkan sesuatu yang haram, suara-suara yang haram, ya. Seruling-seruling, musik-musik yang haram, nyanyian-nyanyian yang haram. Ya. Ilmu itu tidak akan masuk dengan baik. Memang orang yang mempelajari ilmu itu dia butuh lingkungan yang bersih. Bersih dari pandangan yang haram. Ya. Kata beliau, wa kadzalika an-nazar ilal muharram, melihat kepada yang haram. Bersih dari pandangan yang haram, pendengaran yang haram. Ya. bersih daripada hati yang cinta kepada perkara-perkara yang haram, bahkan kepada kesibukan-kesibukan dunia. Memang kalau pondok pesantren bagusnya di puncak gunung, bersih lingkungannya, kan gitu. Nah, kalau pondok pesantren di tengah kota memang muskilah, ya muskilah lah. Baru keluar melihat wanita mutabarrijah hilang deh hafalannya. Ya, baru keluar sudah mendengar caci makian ini itu segala macam. Subhanallah. Ya, bahkan memang kalau tinggal di tengah lingkungan masyarakat yang seperti kita sekarang ini, ya, mau tidak mau kita dipaksa mendengarkan musik. Kamu tidak mendengarkan musik, kami yang akan memperdengarkan kepada mereka. Baru matanya terbuka dari tidur sudah nyetel dangdutan. Bukannya zikir, malah nyetel dangdut. Ya, itu hal yang wajar di masyarakat kita. Ya, subhanallah. Sehingga kita tidak bisa lepas daripada hal-hal yang haram. Padahal ini menjauhkan dari ilmu, mematahkan semangat, menghilangkan antusias kepada kebaikan. Nah, ini masalah syahwat. Demikian pula kata beliau, wasyubuhat. Apa itu asyubuhat? Kal-i'tiqadat al-fasid wal-a'mal al-mubtada' wal-intima' ilal-istijahat al-fikriyah al-bida'iyah al-mukhalifah lil-maslak as-salaf as-salih. Demikian pula hindarkan diri dari keyakinan-keyakinan yang rusak, amalan-amalan yang bida'ah. Demikian pula dengan menyandaran diri kepada arah-arah pemikiran yang bid'ah yang menyelisihi jalan as-salafus salih. Nah, jadi kalau kita ingin selamat mempelajari ilmu dengan baik, hindari ahlul bid'ah, hindari al-bid'ah dan ahlul bid'ah. Ya, jangan hidup bersama mereka dan jangan belajar dari mereka. Kita akan selamat. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kemudian kata beliau, wa min amradil qulub as-sadda 'anil ilmi aydan, termasuk penyakit-penyakit hati yang memalingkan dari ilmu, al-hasad, ya, dengki, wal-ghil, iri, wal-kibr, sombong. Nah, dinyatakan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah kalau saya tidak salah dalam Sahih Muslim, la yanalul ilma, la yanalul ilma mustakbir, mustahil, wa mustakbir. Tidak meraih ilmu dua tipe manusia. Pertama, mustahil, orang yang pemalu. Malu dari ilmu. Kenapa tidak duduk di depan? Saya di belakang aja, malu saya. Tidak dapat ilmu ini. Apalagi kalau suaranya samar-samar, majelisnya besar. Subhanallah, di sini mic-nya mantap sendiri, ya, sampai ke belakang kena dengar. Tidak di semua tempat bisa seperti itu. Kalau orang malu sama ilmu, maka ilmu itu akan malu kepadanya. Ya. Artinya kalau ilmu malu kepadanya, dia akan jauh dari ilmu. Nah, ilmu ini adalah malu yang bukan pada tempatnya. Ya, jadi kata beliau, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu terhadap ilmu. Nah, yang kedua adalah mustakbir, orang yang sombong. Ya, mentang-mentang sudah lama ngaji, senior. Ya. Nah, apa pelajarannya sekarang? Usul salah. Sudah dari saya senior. Ya. Atau meremeh. Gampang itu. Ya, saya sudah menguasai semuanya. Orang yang seperti ini tidak baik. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, sebagaimana dalam Taqiyat wal-Idhah oleh Al-Iraqi rahimahullah, beliau katakan, la yang burur rajul, ya, bahwa seorang itu tidak akan cerdas hatta, tapi la yang burur rajul hatta ya'kudu, bahwa seorang itu tidak akan cerdas sampai dia mau mengambil mimman huwa fauqahu, dari orang yang berada di atasnya, wa mimman huwa duna, dari orang yang berada di bawahnya, wa mimman huwa mithluh, dan dari orang yang selevel dengannya. Ini orang yang cerdas. Mau belajar dari siapa coba? Orang yang lebih pintar, alhamdulillah, memang ini yang diinginkan sehingga bertambah ilmunya. Yang sebanding juga tidak mengapa, sehingga dia bisa saling muzakarah, murojaah. Dari orang yang di bawah, subhanallah, barangkali orang yang kita anggap lebih sedikit ilmunya, lebih kecil ilmunya, dia punya ilmu yang terkadang kita tidak tahu, yang terkadang kita tidak mendengarkannya, yang terkadang kita tidak mendapatkannya, bahkan dari orang yang besar ilmunya sekalipun. Ya, jangan meremehkan orang. Baik, ini. Ya, orang tidak akan mendapatkan ilmu kalau dia sombong. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan para ulama kita, mereka memberikan kerendahan hati sehingga mereka mau mengambil ilmu dari orang yang kecil sekalipun. Dahulu Syekhuna Mukbil rahimahullah, ya, beliau tidak segan duduk di majelis para muridnya dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Terkadang beliau memanggil sebagian muridnya, ya fulan ta'al, ya, sini silahkan, ya, bicara, berikan nasihat, takallam. Terkadang beliau ditanya tentang sebuah masalah fikih atau dalam bidang akidah, beliau memanggil muridnya, ya fulan ta'al, apa pendapatmu dalam masalah ini? Bukan beliau tidak tahu jawabannya. Ya. Banyak faedah yang didapatkan diantaranya adalah barangkali beliau mendapatkan sesuatu yang selama ini beliau tidak pahami, tapi beliau mendapatkan pemahaman itu dari muridnya. Ini orang yang cerdas. Ya. Kita tidak boleh meremehkan orang. Walaupun dia murid, barangkali dia punya sesuatu yang lebih. Nah, sehingga beliau mendengarkan, ya, memahami dan memberikan kesempatan kepada muridnya. Barakallahu fiik. Hadza. Ya. Jadi yang merusak hati, yang menjauhkan dari ilmu adalah dengki, iri dan merasa sombong. Ya, angkuh, merasa bahwa dirinya tidak butuh kepada ilmu atau telah menguasai. Qala wa min mustidatil qalbi aydhan. Ini perhatikan. Ini perkara yang penting pula. Termasuk dari pemrusak hati juga adalah hududun naum, tidur yang berlebihan. Kalau mau jadi orang yang belajar ilmu agama dengan baik, jangan suka tidur. Jangan banyak tidur, banyak ibadah. Banyak tidur itu bukan sesuatu yang terpuji. Yang terpuji itu adalah banyak ibadah. Ya, sedikit-sedikit tidur. Ya, asal nyandar aja sudah hilang kawan. Jangan banyak tidur. Tidur, banyak tidur itu menumpulkan pikiran, menumpulkan cerdasan. Ya, menumpulkan hati, jangan banyak tidur. Nah, banyaklah ibadah, manfaatkan waktu. Ya. Adapun teori mereka bahwa seorang yang sehat itu harus tidur dalam sehari 8 jam. Ya, kalau kurang dari 8 jam itu sudah tidak sehat. Kan gitu teorinya mereka. Ya, itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan tidak pula dari Al-Hadis. Ya, para ulama kita dahulu kalau kita lihat mereka orang-orang yang berjuang dengan gigih di dalam ilmu, di dalam amal dan sebagainya. Dakwah. Ya, 8 jam itu bukan waktu yang sedikit. Berarti dalam sehari itu banyak tidurnya daripada ibadahnya. 8 jamnya. Nah, sekarang kalau kita hitung 2 jam siang, berarti mulai start tidur jam 1, ya, sampai jam 3. Malam 6 jam. Berarti mulai jam berapa dia tidur? Sampai nanti menjelang subuh. Nah, kalau subuhnya katakanlah jam 5, gampang. Berarti dia tidur jam berapa? Jam 11. Itu masih sore. Ya. Jam 11 itu masih sore bagi orang yang serius dalam ilmu, dalam ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau dia tidak bangun malam, dia mulai tidur jam 11. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara yang mengumpulkan hati, yang mengumpulkan pikiran, yang merusak hati, yang merusak pikiran adalah banyak tidur. Yang lebih parahnya lagi, dan ini insyaallah kita upayakan untuk mengubahnya, ya, bahkan tidur di majelis ilmu. Ya, bukan hanya sekedar banyak tidur di tempat yang lain, ya, tapi di majelis ilmu pun tidur. Ya, Kalau tidur dalam peperangan itu nikmat barokah. Ya, kepalanya dipenggal telur dalam keadaan dia tidak sadar. Nikmat. Kan dia tidak merasakan sakitnya. Lah kalau tidur dalam majelis ilmu itu nikmat namanya. Ya musibah. Nah, dan itu tergantung kebiasaan. Antum lihat, ya kebanyakan orang begitu dia masuk masjid pada hari Jumat, dia mulai start. Start apa? Start tidur. Ya, begitu masuk, start. Sudah. Ya. Dia pergi. Enggak tahu ke alam yang mana. Dia jadikan waktu Jumat itu sebagai waktu istirahat. Sehingga dia tidak mendapatkan faedah apa-apa. Karena dia terbiasa yang seperti itu, sulit untuk merubahnya. Padahal kalau kita membiasakan diri untuk kita memperhatikan al-khatib, ngantuk tidak pernah datang. Ya, kita jangan mau kalah dengan kelemahan. Kalau kita kalah dengan kelemahan, kita akan terus lemah. Tapi kalau kita berjuang untuk menang dari kelemahan itu, maka kelemahan itu akan kalah. Ngantuk itu kan kelemahan kalau di majelis ilmu. Ya. Maka kalau kita membiasakan diri, ya, yang paling tampak adalah pada hari Jumat. Jarang orang yang tidak ngantuk. Semuanya kepalanya tertunduk. Padahal ini khatib sudah berapi-api, berasap-asap. Bahkan hampir terbakar. Dengan khutbahnya. Ya, mukanya merah, matanya merah. Semua yang di bawah. Nah ini, muskilah. Perlu membiasakan diri. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalau kita membiasakan diri. Orang bisa karena biasa. Ya. Nah, hilangkan kebiasaan suka tidur, terutama di majelis ilmu. Ya. Memang yang paling enak tidur itu diantaranya di majelis ilmu. Paling nikmat. Ya. Nah, tapi butuh perjuangan. Ya, perjuangan akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi pahala dari Allah. Memang kalau tidak terbiasa berat duduk di majelis ilmu. 5 menit saja seperti duduk di atas bara api. Kelisah kanan, kelisah kiri. Ya, selalu jawab lakinya, patrik lagi. Memang berat. Tapi kalau seorang terbiasa duduk di majelis ilmu, maka tidak ada kata yang berat. Nah, segala sesuatu yang berat itu kalau dibiasakan akan jadi ringan. Baik, maka hindari fudhulul ilm, fudhulun naum. Ya, banyak tidur, kelebihan tidur, khususnya di majelis ilmu. Ya, alhamdulillah saat ini saya lihat tidak ada yang tidur. Ya, saya bangga dan kagum. Karena itu adalah termasuk penyakit hati yang merusak dan menjauhkan kita dari ilmu. Ya, jazakumullah. Kemudian kata beliau, fudhulul kalam. Banyak ngomong. Ya, mencerocos saja kata orang. Ya, enggak ada titiknya, enggak ada komanya. Ngobrol aja cerita sana cerita sini, mulutnya mangap terus. Ya. Thalibul ilmi itu orangnya hadir, tenang. Ya. Menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya. Ya, tidak banyak omong. Ya. Atau kata orang kalem. Karena memang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw madza aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Ya. Tapi di antara yang rusak hati, menjauhkan dari ilmu adalah banyak omong. Ya, omong kosong. Yang mulut besar. Kalau istilahnya orang Medan banyak kombur. Ya Pak. Ini menjauhkan dari ini. Qala wa fudhul ta'am. Ya, banyak makan. Ya, ingatannya makan. Ya, muskilah. Ya. Ya, banyak makan. Ini menjauhkan dari ini. Maka jagalah 3 perkara ini, insyaallah pikiran kita akan menjadi cerdas dan lebih tajam ya, terhadap ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, "Fatajannab hadhihi al-amrar al-musyidat salahun Fatajannabu hadhihi al-amrad wal mufsidat salahun al-qalb. Menjauhi penyakit-penyakit dan pengrusak-pengrusak ini akan memperbaiki hati. Yang kelima, yaitu az-zakat, kecerdasan. Orang belajar itu butuh kecerdasan. Loh, kalau saya tidak cerdas, saya tidak bisa belajar. Kecerdasan itu ada dua. Ya. Ada yang sifatnya jibilliyah, ada yang sifatnya muktasab. Ya. Ada yang memang bawaan lahir, dia diberi ketajaman pemikiran dan kecerdasan akal oleh Allah azza wa jalla. Ya, memang bawaannya dari lahir. Ada yang muktasab karena hasil daripada usahanya, upayanya, kegigihannya. Ya, akal ini bisa dilatih, dia ibarat pisau. Bagaimana kalau pisau? Pisau kalau sering diasah, dia akan menjadi tajam. Tapi kalau jarang diasah, dia akan tumpul. Nah, demikian pula akal kita. Kalau kita asah, kita asah, kita asah, kita asah, dia akan tajam. Hatta orang yang cerdas sekalipun, kalau dia jarang mengasah pikirannya, akan tumpul. Ya. Orang yang banyak ilmunya, orang yang sudah belajar dan menguasai ilmu, kalau dia jarang mengasah akalnya, pikirannya, mengulang ilmunya, maka ilmu itu akan hilang. Kecerdasan itu akan sirna, akan lenyap. Ya. Maka kecerdasan itu ada dua. Kalau kita tidak cerdas dari bawaan lahir kita, maka berupayalah untuk cerdas dengan kegigihan kita dalam belajar. Ya. Nah, jadi belajar itu membutuhkan untuk memiliki kecerdasan. Nah, imma kecerdasan itu adalah bawaan lahir atau kecerdasan karena kegigihan kita dalam belajar. Baik. Saya kisahkan ada sebuah kisah yang disebutkan oleh sebagian ulama, sebagian masyayikh kita di negeri zaman sana tentang seorang. Ya, orang yang sudah bisa dikatakan usianya lanjut. Orang tua. Cuma dia punya tekad yang besar. Dia tidak bisa baca tulis. Tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan tidak mengerti huruf Arab. Tapi dia punya kemauan bahwa dia akan menghafal Al-Quran. Ya. Pada awal dia mengutarakan niatnya dan menyebutkannya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka meremehkan. Ya. Mereka tertawakan. Mereka lecehkan. Bagaimana kau akan menghafal Al-Quran? Engkau saja tidak ngerti huruf, buta huruf. Ya. Maka orang ini tidak peduli dengan ocehan-ocehan orang. Maka dia mulai belajar. Dia belajar untuk ngerti huruf. Alif, ba, ta, ta, jin, dan sebagainya. Ini orang tua. Ya. Dan ini wakil, kenyataan, kejadiannya. Ya. Kemudian setelah dia bisa membaca, menulis, dia mulai belajar baca Al-Quran. Sedikit-sedikit, tidak peduli sama orang. Setiap orang yang melewati dia di masjid hanya mencibirkan saja. Ya, karena orang tahu orang ini punya tekad untuk hafal Quran. Sementara dia masih tertatih-tatih untuk membaca Al-Quran. Bagaimana akan hafal Quran? Setiap orang lewat cuma mempertawakan dia. Dia tidak peduli. Ya. Sampai kemudian mulai dia bisa baca Quran sedikit-sedikit. Tapi karena dia terus melakukannya, dia bisa membaca Quran dengan baik. Dan orang tua ini tidak melulu, dia melakukan itu sedikit-sedikit tapi rutin, tidak pernah dia tinggalkan. Nah, ketika dia sudah bisa membaca Al-Quran, dia mulai menghafal ayat satu, ayat satu, ayat satu, ayat. Lewatlah masa setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tiba-tiba mereka tercengang. Kenapa? Orang tua ini sudah hafal Al-Quran, bukan hanya sekedar hafal, tapi dia mungkin dalam hafalannya. Mantap hafalannya, baik hafalannya, ya, sehingga mereka mengangkat menjadi imam masjid. Itu orang yang belajar. Ini membuktikan bahwa yang namanya kecerdasan itu tidak semata-mata apa, hanya bawaan lahir. Ada yang mukasab karena kegigihan, karena kesabaran, karena maunya terus serius dalam mempelajari ilmu, tidak kenal putus asa. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini membutuhkan kita berupaya untuk melahirkan kecerdasan. Nah, barakallahu fiik. Yang keenam, kata beliau, adalah antusias untuk menggapai ilmu, adalah sebab untuk meraihnya dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hirs ala tahsinul ilm, antusias. Ya. Kalau mempelajarinya saja sudah loyo, tidak punya semangat. Ya. Asal-asalan tak karti dewe, kata orang Jawa. Ya. Suka hati, katanya orang ini. Ya. Semaunya saja. Bagaimana dia akan mendapat ilmu? Dia harus punya antusias. Punya semangat. Punya keinginan yang kuat. Ya. Orang yang punya semangat saja, yang punya antusias, belum tentu dia berhasil dalam dia menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu itu ada penghalang-penghalang. Ya. Dan kita menyaksikan sendiri, orang-orang yang subhanallah. Kita tahu bahwa orang ini luar biasa antusias dan punya keinginan kuat dalam menuntut ilmu. Tetapi gagal. Kenapa? Karena tidak cukup al-hirs. Ya. Butuh perkara yang berikutnya. Apa itu? Yang ketujuh adalah al-jiddu wal ijtihad. Kalau kita sudah punya antusias, keinginan yang kuat, harus punya kesungguhan. Ya. Antusias dan semangat tinggi itu adalah modal, kesungguhan itu adalah sarana yang akan menyampaikan. Ya. Sungguh-sungguh seperti orang tua yang saya ceritakan tadi. Ya. Dia karena kesungguhannya dia berhasil untuk menghafal Al-Qur'an. Sebenarnya secara teori itu gampang menghafal Al-Qur'an. Kalau kita mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua ini. Sekarang kalau ditanya secara jujur, siapa di antara kita yang tidak bisa menghafal dalam satu hari satu ayat? Enggak ada kan? Apalagi anak-anak muda, insyaallah. Oke. Satu hari satu ayat. Kalau kita sabar saja, tinggal dikalikan. Dalam beberapa tahun dia sudah hafal tanpa dia merasa. Cuma permasalahannya mana kesungguhan kita, mana keseriusan kita. Itu. Ya. Kesungguhan dan keseriusan ini yang hilang daripada kita. Kalau kita mengingat para ulama kita terdahulu, subhanallah. Ya. Kita akan angkat tangan. Menilai dan melihat bagaimana ketangguhan dan keseriusan mereka. Memang patut untuk kita menyatakan hormat kepada mereka dalam hal ilmu. Ya. Perjuangan mereka yang luar biasa. Nah, Al-Imam Syu'bah rahimahullah karena mencari ilmu dia sampai menjual kualinya. Ya. Karena semangat. Dia ingin mencari al-hadis. Ya, tidak ada biaya jual kualinya. Nah, itu Al-Imam Syu'bah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, beliau katakan kami tidak makan dalam beberapa hari makanan yang segar. Kenapa? Karena kami disibukkan kalau di pagi hari atau di siang hari dengan mendengarkan al-hadis, di malam hari kami harus menulisnya. Sampai beliau kisahkan pada suatu saat di mana beliau sudah beli ikan di pasar, kemudian tatkala beliau sedang memasak ikan ini datang panggilan untuk mendengarkan al-hadis. Maka ikan itu dimakan oleh beliau mentah-mentah. Kenapa? Karena tidak mau ketinggalan faedah ilmu. Kalau kita kan enggak AS biarin saja ya, panggil. Ya. Makan dulu yang penting kan gitu. Ya memang jauh rasanya jauh. Ya, tidak bisa dibandingkan. Ya. Bahkan kalau kita membaca bagaimana biografi mereka, seolah-olah kita sedang membaca suatu kaum yang hidup di alam tidak nyata. Ya. Bahkan sebagiannya tidak bisa ditangkap oleh nalar dan naluri kita. Allah musta'an. Baik. Kata beliau, menjauhlah dari sikap malas. Ya. Karena malas itu penyakit. Wal'ajz, merasa lemah. Ya. Orang yang malas, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula orang yang merasa lemah tidak akan pernah berhasil dari ilmu. Ya. Lalu bagaimana melawannya? Setiap penyakit hati yang seperti ini, untuk mengobatinya adalah melakukan lawannya. Itu yang paling penting. Kalau kita malas, apa obatnya? Ya rajin. Jangan malas. Itu obatnya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, tidak ada obat hati yang paling ampuh kecuali melakukan lawannya. Misalnya kalau kita bodoh belajar, tidak ada yang lebih ampuh daripada itu. Ya. Kalau kita bakhil, menderma. Ya. Kalau kita gampang merasa lemah, ah, saya tidak mampu lah, ah saya bukan orangnya lah, ah saya sudah terlanjur lah usianya atau apa alasan kita. Ya. Lawannya punya hers semangat yang kuat. Makanya kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jil. Antusias kepada apa yang kamu lakukan, jangan pernah merasa lemah. Karena kelemahan itu adalah kekalahan sebelum berperang. Nah, belum apa-apa kita sudah merasa tidak mampu. Ini menjauhkan dari ilmu. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, termasuk sebab-sebab yang membantu kita untuk sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu adalah qiraah tarajimil ulama wa sabrihim wa tahammulihim. Kita membaca bagaimana biografi-biografi para ulama, kesabaran mereka dan ketangguhan mereka di dalam menuntut ilmu, wa rahalatihim fi tahsilil ilmi wal hadis, dan bagaimana pengembaraan mereka dalam menuntut ilmu dan hadis. Mereka mempertaruhkan harta, bahkan nyawa mereka. Tidak jarang mereka berkucuran keringat, bahkan berkucuran air mata, bahkan merejam nyawa. Ini para ulama kita, ulama ulhadis. Nah, apa yang saya ceritakan tadi baru sebagian. Kalau kita melihat kepada kisah-kisah yang lainnya cukup banyak. Ya. Seperti misalnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Itu perjuangannya luar biasa dalam menuntut ilmu. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, sekarang kita hanya mengenal nama besarnya sebagai Imam Ahlus Sunnah. Siapa yang tidak tahu Al-Imam Ahmad? Tapi antum tahu. Tatkala beliau belajar di negeri Yaman, ya, ingin mengambil ilmu dari Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullah, ya, beliau mengangkut air berkilo-kilometer untuk kebutuhan sehari-hari, memikul di atas pundaknya, memikul air untuk kebutuhannya. Ya, tidak seperti di Madinah ini, air beres, lengkap, ada semuanya. Ya, dulu harus pikul di atas pundak berkilo-kilometer. Siapa beliau? Al-Imam Ahmad. Ya. Nah, ini perjuangan mereka. Dan masih banyak yang lainnya. Ya, pengembaraan mereka di dalam menuntut ilmu. Alatul hal membutuhkan kesungguhan. Ya, untuk membangkitkan kesungguhan itu bacalah biografi para ulama. Kemudian yang kedelapan adalah al-bughah. Apa itu al-bughah? Al-bughah yaitu di mana seseorang konsentrasi memusatkan segala kemampuannya untuk mencapai ilmu yang dia miliki, baik secara hafalan, pemahaman ataupun faedah. Dia tidak berhenti kecuali setelah dia mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Ini al-bughah. Jadi kalau kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sudah masuk mempelajari satu ilmu, jangan pergi sampai selesai. Kalau kita mau ilmu itu dengan baik, jangan berhenti sampai kita menguasai ilmu itu. Ini rahasianya. Dan kita tidak perlu muluk-muluk harus belajar sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar. Kita mulai dari yang kecil yang kita mampu, sedikit-sedikit, tapi rutin. Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit tapi rutin. Baik. Kemudian yang ke-9 yaitu suhbatus syaikhi al-muallim. Bergaul, ya, bermula dengan syekh yang menjadi guru. Ya. Di dalam keilmuan Islam, di dalam adab para ulama kita dalam menuntut ilmu, tidak ada yang namanya belajar otodidak. Orang belajar otodidak itu tidak akan mencapai kebenaran dengan baik, tidak akan mencapai ilmu dengan baik. Ya. Di dalam kebiasaan para ulama kita tidak ada yang namanya belajar secara otodidak. Ya. Boleh antum lihat biografi siapa saja dari kalangan ulama kita. Kata Syekh Al-Albani, apa antum kira tiba-tiba jadi begitu saja karena dia duduk di maktabah? Dia punya guru yang mengajari dia, yang mengarahkan dia. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man kana syekhuhu kitabah fa khata'uhu akthar min shawabih. Barang siapa gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Orang itu harus belajar dari ulama syafawiyah secara lisan, langsung duduk di depan para ulama. Tidak cukup duduk hanya di maktabah saja kemudian fatwa. Ya, itu bukan dari adab para ulama kita dalam menuntut ilmu. Harus belajar dari masyayikh, dari al-ulama. Ya. Yang paling terpenting di dalam kita mempelajari ilmu dari para ulama itu bukan hanya sekedar teoritis. Kalau dalam bahasa Arab ini fa'il, ini maf'ul bih, ini hal, ini tamyiz dan sebagainya. Kalau dia dalam ilmu fiqih, ini halal, ini haram, ini mubah dan sebagainya. Kalau dalam ilmu mustalah, ini sahih, ini dhaif dan sebagainya. Bukan itu. Bukan semata-mata itu. Itu memang ilmu yang dipelajari dari para ulama. Tapi ingat, di sana ada ilmu penting. Ya, yang menjadi bekal orang penuntut ilmu yang dia tidak akan dapatkan fi butunil kutub, di dalam perut-perut kitab yang diwariskan oleh para ulama itu. Apa itu? Bagaimana sikap hidup para ulama tersebut? Sikap hidupnya. Bagaimana dia menerapkan ilmu yang selama ini dia ajarkan? Karena para ulama itu adalah qudwah, tauladan. Ya. Ini fungsinya seorang murid duduk bersimpuh di hadapan guru seorang syekh al-mu'allim. Ya. Dahulu di masa Imam Ahmad rahimahullah ada 500 ribu orang yang duduk di majlis beliau. 4.500 dari 5.000 orang itu hanya 500 orang yang mereka duduk di majlis Al-Imam Ahmad mencatat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad. Sedangkan sisanya yaitu 4.500 orang hanya belajar duduk di depan Al-Imam Ahmad melihat bagaimana sumtuh, perilaku beliau, sikap beliau, ya, pola hidup beliau, akhlak beliau, tingkah laku beliau, penerapan beliau terhadap ilmu, sunnah yang selama ini beliau sampaikan. Hanya itu yang mereka pelajari. Mereka tidak mencatat, tidak mendengarkan. Ya. Karena banyak juga di antara mereka itu para ulama, tapi ingin melihat bagaimana Al-Imam Ahmad. Ya, ilmu yang berjalan, ilmu yang hidup, ilmu yang nyata dari seorang Imam Ahmad rahimahullah. Ini yang tidak akan didapatkan oleh orang yang belajar atau tidak. Dia tidak punya adab terhadap ilmu, terhadap para ulama yang lainnya kalau dia tidak bersimpuh di hadapan para ulama. Ya. Nah, ini hafizakumullah. Jadi butuh seorang itu belajar dari Syekh Al-Mu'allim. Ya. Kalau kita ingin memperpanjang bab ini bab yang panjang sebelum bab. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang punya guru itu dia meringkas jalan, mengambil jalan pintas untuk sampai kepada kesimpulan ilmu dibandingkan orang yang belajar atau tidak. Orang yang belajar atau tidak tidak punya pembimbing, tidak punya orang yang mengarahkan, dia masuk ke dalam lautan ilmu yang demikian luas tanpa perahu. Akhirnya dia akan tenggelam. Toh kalau seandainya dia sampai kepada ilmu, sampai kepada kebenaran, dia sampai dengan susah payah sulit. Setelah terkena oleh ini, terkena oleh itu, diterpa oleh ombak, badai dan sebagainya. Itu kalau selamat, susah payah. Kalau selamat, masih mending. Tapi kebanyakan tidak selamat. Bagaimana dia akan mengambil kesimpulan di dalam lautan ilmu yang demikian luas? Sementara tidak ada yang mengarahkan dan membimbingnya. Makanya jangan heran ya, kalau ada orang-orang yang berbicara agama nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh, ganjil-ganjil, karena tidak punya guru yang baik. Dari mana engkau belajar? Saya baca. Siapa gurumu? Saya baca. Gurumu siapa? Saya baca. Ya sih, gurumu siapa? Jawabannya hanya saya baca. Butuh punya guru yang memberi dia malakah al-ilmi, ya, kemampuan ilmu yang dengannya dia akan memiliki bekal untuk menyelami, mengarungi lautan ilmu yang sedemikian luas. Kalau orang belajar dari guru itu, guru akan memberikan kesimpulan. Dalam bahasa Arab misalnya, kamu begini, begini, begini. Dia mendapatkan kesimpulan sebagai bekalnya. Dalam bab fikih, ini yang kuat, ini yang demikian, ini yang demikian. Dia punya bekal. Setelah itu silakan dia mengarungi lautan yang luas karena dia telah punya senjatanya. Yang dengannya dia akan memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, dan sebagainya. Nah, wahagat. Ini yang kesembilan. Yang kesepuluh adalah tulus zaman. Ya, butuh waktu, masa yang panjang. Belajar itu butuh waktu. Baru sehari, dua hari, setahun, dua tahun, fatwa. Ini halal, ini haram. Ini hizbi, ini sunni. Ya sih, ente baru belajar kemarin. Ya, hormati orang-orang yang mendahuluimu. Orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dalam ilmu. Engkau baru kemarin, dia sudah kenal ilmu ketika engkau masih pakai katok. Ya, para ulama kita itu, mereka tua dalam hal ilmu. Datang orang-orang muda main asal kritik saja. Dia kira ilmu itu bisa dia gapai hanya dengan teori-teori yang ada di kepalanya dalam belajar setahun dan dua tahun. Atau tiga tahun atau empat tahun. Para ulama ini tua dalam hal ilmu. Ya, sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya puluhan tahun dia membahas permasalahan itu. Tidak gampang. Ya. Datang anak-anak muda yang kurang adab ini tadi. Qala Syekh Al-Albani kata, hadza dhaif. Yang benar demikian. Siapa Syekh Al-Albani? Syekh Al-Albani membahas satu permasalahan mensahihkan hadis atau mendhaifkan, menguatkan satu pendapat atau melemahkan puluhan tahun. Ya. Dia mengatakan, saya sudah melihat permasalahan ini sejak 25 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Engkau saja belum lahir. Belum ada di muka bumi ini. Ya. Engkau baru kemarin belajar, datang, kalau Syekh Al-Albani kata, apa baik? Ya. Hada kata. Seolah-olah Syekh Al-Albani itu teman mainnya. Ya, banyak yang seperti itu. Nulis Tanaqudzat Al-Albani. Subhanallah, tidak punya adab. Dia kira ilmu itu hanya teori-teori semata yang bisa dipelajari dalam sehari dua hari, setahun dua tahun. Ya. Inilah orang ulama kita yang mereka hidup lama di dalam ilmu. Kalau kita ingin makan, kita harus belajar lama. Ya. Yang namanya ilmu itu tidak punya batas waktu. 4 tahun, 8 tahun, atau 12 tahun, tidak punya batas waktu. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh sebagian orang, ya Aba Abdillah, ila mata naqulu haddatsana wa akhbarana. Wahai Aba Abdillah, sampai kapan kita harus mempelajari haddatsana wa akhbarana, yaitu mempelajari ilmu hadis? Dijawab oleh Abu Abdillah rahimahullah, ya, beliau mengatakan ilal maut. Ya, kita mempelajari sampai mati. Ya, enggak ada batas waktu. Nah, itu para ulama kita. Ya. Jadi membutuhkan kesabaran dan masa yang panjang sehingga orang itu mapan dalam bidang itu. Makanya para ulama kita itu sangat menghargai para ulama-ulama tua yang berada di atasnya. Ya, karena ilmu itu tidak dalam jangka waktu sebentar. Ya, Syekhuna Muqbil rahimahullah. Ya. Walaupun beliau sangat menguasai bidang hadis, tapi beliau tidak mudah-mudah dan tidak bergampang-gampang untuk menampakkan kritikannya kepada Syekh Al-Albani dan yang lain. Nah, ada sebagian murid bertanya, wahai Syekh, apakah benar engkau menuduh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai orang yang mutasahil fil hadis, fi tashih al hadis, orang yang mudah mensahihkan hadis? Karena memang di dalam karya-karya Syekh Muqbil rahimahullah banyak memang hadis-hadis yang beliau lemahkan, sementara Syekh Al-Albani mensahihkan. Ya, tapi beliau tidak menyindir, tidak mengkritik, menjatuhkan Syekh Al-Albani. Ya, masing-masing punya hasil penelitian, gitu. Ya, berada. Kemudian, tatkala beliau ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, berapa hadis yang aku dhaifkan dari hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani? Berapa persentase? Hadis-hadis yang telah diperiksa, dikoreksi oleh Syekh Al-Albani itu ribuan. Aku hanya mengwariskan paling sekitar 100-200. Apa artinya jumlah yang sekian dibandingkan pensahihan Syekh Al-Albani rahimahullah yang sedemikian banyak? Ya. Ini para ulama, di mana mereka sangat menghargai orang-orang yang lebih tua daripada mereka karena lebih lama berkecimpung dalam hal ini. Ya. Dan ciri-ciri al-khawarij dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudatsul asnan, madza? Sufahaul ahlam. Ya. Anak muda yang bodoh pikirannya. Ya. Inilah kenapa kita anak-anak muda ini harus banyak belajar dari orang tua. Yang lebih tua dari kita dalam hal usia atau dalam hal ilmu. Apalagi kalau dia tua, usianya tua, ilmunya. Barakallahu fiik. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau kepanjangan. Lebih dan kurangnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullahaladzim wa lakum sayyidul muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.